Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman dari kitab Qami' At-Tughyan ala Mandhumati Syu'abil Iman karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada Asy-Syu'batu Rabi'atu, cabang iman yang keempat, yaitu mengimani para nabi wal anbiya, dan beriman dengan para nabi. Bi antum mina, dengan anda beriman bahasanya mereka para nabi adalah benar dalam apa yang mereka kabarkan tentang Allah Ta'ala. Bahasanya berita, bahasanya apa yang mereka kabarkan tentang Allah, bahasanya Allah mengutusnya dan Allah menjadikannya sebagai nabinya adalah satu hal yang benar adanya. Wa anna minhum, dan di antara para nabi, man arsalahum, ada yang Allah angkat sebagai rasul. Maka semua rasul itu nabi, namun tidak semua nabi itu rasul. Allah utus sebagai rasul ilal khalqi, kepada manusia, kepada makhluk, untuk memberi hidayah kepada mereka dan untuk menyempurnakan penghidupan dunia mereka dan menyempurnakan tempat kembali mereka. Maka di sini disampaikan bahasanya ajaran rasul itu bukan hanya memperbaiki akhirat namun juga memperbaiki dunia. Ya, bahkan tidak akan baiklah keadaan dunia kecuali dengan mengikuti ajaran para ajaran sang rasul alaihi salatu wassalam. Wa ayyadahum, dan Allah kuatkan mereka, Allah sokong mereka dengan sejumlah mukjizat yang menunjukkan ala sidqihim, benarnya mereka, bahasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun menyampaikan anhu taala, dari Allah taala, pesan-pesan risalah yang Allah wajibkan. Wabayyanu, dan mereka jelaskan kepada para mukallaf hal-hal yang mereka para nabi dan rasul diperintahkan untuk menjelaskannya. Kemudian cabang iman yang kelima adalah mengimani al-iman bil yaumil akhir, yaitu mengimani hancurnya dunia, baik dunia bagian bawah, alam duniawi, yaitu alam dunia, baik yang bagian atas, yaitu langit, wasufla, ataupun jagat raya bagian bawah, yaitu bumi. Dan mengimani adanya hari akhir, wamashtamala alaihi, dan apa yang terkandung dan terjadi pada hari akhir. Di hari akhir, pada hari kiamat, terdapat al-jaza, balasan amal berupa surga dan neraka. Di sana terdapat hisab, perhitungan amal, wal mizan, ditimbangnya amal, dan ada sirat, meniti sirat, jembatan yang terbentang di antara di atas punggung neraka. Demikian juga mengimani adanya surga dan neraka. Kemudian sebagaimana biasa di paragraf terakhir itu membahas sisi bahasa dari nadam yang ada, nadam yang disampaikan. Maka ucapan an-nazim amin bi rabbika bi fathil kaf, itu kafnya di fathah, bi rabbika wal malaik, itu bi kasril kaf, dengan kafnya di kasrah, dengan membuang hak, harusnya malaikati, dan haknya dibuang. Kemudian biyaumi, itu biljari, yaum dibaca jer, biyaumi yafnal alamu. Maka yaum dibaca jar dengan membuang tanwin. Yaumi bukan yaumin, namun yaumi. Wawa afsah, ini cara baca yang lebih bagus. Karena yaum di sini mudhaf kepada jumlah fi'liyah yang mu'rabah. Yafnal alamu itu jumlah fi'liyah, dia mudhaf ilaih. Yaum itu mudhafnya. Maka di sini kita jumpai faedah lughawiyah. Bahasanya ya terkadang dijumpai idhofah kepada jumlah. Ya, ada mudhaf dan mudhaf ilaihnya adalah jumlah. Dan pada saat itu maka mudhaf standar sebagaimana selayaknya mudhaf, yaitu tidak bertanwin. Namun boleh juga yaumnya dimabnikan alal fatah bi yauma fi mahali jarin dengan status mahal jar. Kemudian bait selanjutnya qala nadhim rahimallahu taala wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihi al-khalaiku tahsyamu. Dan selanjutnya cabang iman selanjutnya adalah wal ba'thi, mengimani adanya ba'ats, bangkit dari kubur, wal qadaril jalili, dan takdir yang mulia. Kemudian kita mengimani jam'ina, kalau kita akan dikumpulkan fi mahsyarin, di tempat dikumpulkannya, di tempat pengumpulan. Fihi di tempat, di padang mahsyar tersebut, di tempat kumpulnya manusia ini, al-khalaiku tahsyamu. Maka makhluk-makhluk yang ada, tahsyamu, mereka merasa malu. Merasa malu dan khawatir karena dipermalukan. Dinampakkan kejelekan dan keburukannya, diperdengarkan kejelekannya di hadapan seluruh makhluk yang ada. Maka an-nazim, penulis nazam dalam bait ini menyebutkan tiga cabang iman. Maka beliau mengatakan, meneruskan mataqaddam apa yang telah lewat. Ya, ala naski, mengikuti rentetan mataqaddam yang telah lewat. Kalau tadi sudah sampai 5, berarti rentetan berikutnya adalah 6. Maka cabang iman yang ke-6, adalah mengimani bahasanya Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati. Semua orang yang mati akan dibangkitkan, sama saja apakah mereka itu makaburin, dikubur, dimakamkan, ataukah mereka itu ghorqa, tenggelam, dan hilang di dasar samudera, atau yang lain. Maka semuanya dibangkitkan, tidak ada yang tidak dibangkitkan, dan semuanya memasuki alam kubur. Tidak ada yang tidak memasuki alam kubur, kemudian nanti pada akhirnya akan dibangkitkan. Maka semua orang akan mengalami alam kubur, baik dia dibakar, baik dia dimakan buaya, baik dia dimakan singa, atau dia dimakamkan, atau dia ditaruh di bawah pohon, atau dimasukkan ke dalam gua, atau yang lainnya. Semuanya akan memasuki alam kubur, kemudian setelah itu akan mengalami al-ba'thu, bangkit dari bangkit, dihidupkan dan dibangkitkan setelah mati. Wal mab'uts, dan yang dibangkitkan adalah ainu hadal badani, adalah badan ini yang sama persis. Ya, oleh karena itu bangkit dari kubur itu disebut dengan dikembalikan. Ini disebut oleh Al-Quran dengan dikembalikan. Kama badakna awala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai penciptaan, kami akan mengembalikannya. Maka ini, badan semacam ini yang akan dibangkitkan. Yang pendek ya pendek, yang tinggi ya tinggi, yang hitam ya hitam, saum matang yang saum matang. Ain hadal badani, badan ini sama persis tanpa ada perubahan. La mithluhu, bukan yang semisal. Bukan yang semisal, namun badan ini yang sama. Maka badan yang hancur ini akan Allah kembalikan. Kemudian Allah akan bangkitkan. Ijma'an demikian, beliau katakan adalah sepakat ulama. Maka satu hal yang wajib diyakini, bahasanya yang dibangkitkan adalah roh dan badan, dan badannya adalah ainul badan. Bukan ciptaan baru yang semisal, namun cuma dikembalikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, za'ama alladhina kafaru, ya, orang-orang kafir beranggapan, alla yuba'athu, bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Maka perlu diketahui bahasanya, mayoritas orang musyrik Arab itu tidak mengalami, tidak meyakini hari berbangkit. Mayoritas musyrik Arab, jahiliyah, itu tidak mengimani yaumul ba'thi. Oleh karena itu maka ada tiga hal yang pokok yang didakwahkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di Mekah. Pertama adalah tentang masalah uluhiyah. Wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah arisalah. Pengakuan bahasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-iman bil yaumil akhir. Mengimani hari akhir. Dan al-iman bil ba'ats, mengimani bangkitnya manusia dari kematian. Maka salah satunya adalah mengimani hari berbangkit. Kenapa? Karena mayoritas Arab jahiliyah itu tidak mengimani hari dibangkitkannya manusia dari kematian. Maka di sini Allah ceritakan, za'ama alladziina kafaru an laa yub'atsu. Maka orang-orang yang kafir beranggapan bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, sampaikanlah wahai sang Rasul alaihi salatu wasalam, bala wa rabbi la tub'atsunna. Demi Rabbku bahkan kalian akan dibangkitkan. Oleh karena itu maka satu hal yang patut disadari bahasanya imannya orang musyrik jahiliyah terhadap rububiyah itu adalah iman yang tidak sempurna. Adalah iman yang tidak sempurna. Karena al-ba'ats, bangkit dari kematian, itu adalah turunan dari rububiyah. Turunan dari rububiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah yang membangkitkan. Maka itu bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingkari hal ini adalah mengingkari sebagian dari rububiyah. Oleh karena itu, maka keimanan orang-orang musyrik jahiliyah dengan rububiyah Allah itu tidak sempurna. Maka adalah keliru kesimpulan yang dikatakan oleh sebagian orang ketika semangat mau menegaskan pentingnya tauhid uluhiyah, sampai-sampai mengatakan orang musyrik Arab jahiliyah mereka bertauhid atau rububiyah dengan tauhid yang sempurna. Maka ini kalimat yang tidak benar. Seandainya mereka memiliki tauhid rububiyah yang sempurna, mereka tidak akan mengingkari yaumul ba'ats. Karena itu mungkin secara akal, dan itu adalah bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan, dialah yang mematikan, dan dialah yang menghidupkan. Dan cabang iman yang ketujuh adalah mengimani takdir. Dengan anda meyakini bahasanya Allah Ta'ala menciptakan berbagai hal, termasuk diantaranya adalah termasuk asya adalah perbuatan manusia. Ala tabqi, sesuai dengan ma sabaqa ilmu, sabaqa bi ilmuhu, sesuai dengan ilmu Allah yang terdahulu, itu terdahulu tanpa awal. Fajami'u af'alil khalqi, maka semua perbuatan makhluk itu dengan takdir Allah Ta'ala. Maka semua perbuatan manusia, maka manusia itu ciptaan Allah, perbuatan manusia juga ciptaan Allah. Maka perbuatan manusia adalah ciptaan takdir dan ciptaan Allah sekaligus perbuatan manusia. Fayambari lil insan, maka sepatutnya bagi seorang ayarda untuk ridha fi kulli ma yajri bi al-qada'u, dengan apa yang ditetapkan oleh qada, ditetapkan oleh takdir. Maka dalam hal ini ada dua hal yang patut dibedakan, yaitu arida bil qada dan arida bil maqdi. Maka al qada adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang Allah ingin untuk tetapkan, dan semua perbuatan Allah itu baik, maka wajib ridha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib ridha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, karena qada menetapkan bahwasanya si A itu keadaannya demikian, si A ini kecelakaan, si A ini sakit, si B itu mati dan seterusnya. Semua ini adalah perbuatan Allah, dan perbuatan Allah seluruhnya adalah baik. Boleh jadi baiknya adalah baik langsung, ataupun baiknya adalah baik secara tidak langsung. Ketika Allah tetapkan, Allah takdirkan si A mengerjakan sholat, ya, maka itu baik yang langsung. Atau kemudian Allah tetapkan si A itu melakukan maksiat, maka dari sisi perbuatan Allah ini baik. Dari sisi perbuatan Allah ini baik, namun baiknya tidak langsung. Dengan adanya si A berbuat maksiat, maka ini adalah kesempatan bagi si B untuk menasihatinya. Peluang ganjaran bagi si C untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya. Maka semua perbuatan Allah itu baik. Semua perbuatan Allah itu baik, dan al-qada adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruhnya baik. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Wasyarru laisa ilaik." Di hadis riwayat Muslim, Nabi katakan, dan kejelekan tidaklah dinisbatkan kepadamu wahai Allah. Karena seluruh perbuatan Allah itu baik. Boleh jadi baiknya adalah baik langsung, ataupun baiknya baik secara tidak langsung. Namun, yang kedua, al-maqdi, hal yang Allah takdirkan. Maka hal yang Allah takdirkan boleh jadi maksiat, boleh jadi taat. Kalau hal yang Allah takdirkan itu maksiat, tentu tidak boleh ridha. Tentu tidak boleh ridha. Jika yang ditakdirkan itu adalah ketaatan, maka wajib bagi manusia untuk ridha dengannya. Maka si A ditakdirkan untuk mengerjakan sholat, wajib ridha dengan maqdi, apa yang Allah takdirkan untuknya. Dan jika dia ditakdirkan mencuri, maka dia tidak boleh ridha dengan al-maqdi, dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Ya, tidak boleh ridha dengan maqdi tersebut, karena itu maksiat. Maka bedakan hal ini. Ridha bil qada itu berbeda dengan ar-ridha bil maqdi. Kalau ridha bil qada, maka wajib ridha tanpa ada rincian. Secara mutlak wajib ridha, karena al-qada adalah perbuatan Allah, dan semua perbuatan Allah itu khair. Semuanya adalah kebaikan. Tidak ada yang jelek. Namun kalau maqdi, itu dirinci. Ada yang boleh diridai dan ada yang tidak boleh diridai. Dan juga diceritakan dari Syekh Afifuddin Az-Zahid, seorang yang zuhud, yang beliau tinggal di Mesir. Sampai ke telinga beliau apa yang terjadi di Baghdad. Itu saat saat Turki, saat Tartar itu menghancurkan kota Baghdad dan menghancurkan khilafah Abbasiyah. Dan ini terjadi karena pengkhianatan seorang wazir, seorang menteri yang menganut faham Syiah. Maka apa yang terjadi? Min qatlil kufar lil muslimin. Orang-orang kafir itu orang-orang kafir Tartar membantai kaum muslimin sampai hancurlah kota Baghdad. Maka kosonglah kota Baghdad selama 3 tahun setengah bi ghairi khalifah, tanpa ada penguasa. Dan ketika itu di hari Tartar memasuki kota Baghdad, maka di antara yang mereka lakukan adalah min ta'liqil kufar al-masahib fil a'naq fil kilab. Maka orang-orang kafir kemudian menggantungkan musab-musab Al-Quran di leher-leher anjing. Maka anjing kemudian kalungnya diganti dengan musab-musab Al-Quran. Dan di antara yang dilakukan oleh orang kafir Tartar adalah membuang buku para ulama, kitab-kitab para ulama di sungai Dajlah, di sungai Tigris. Hatta sarat kal jizar, sehingga jadilah buku-buku para ulama itu seakan-akan jembatan. Tamuru al khailu alaiha, yang bisa dilewati oleh kuda-kuda. Sampai bertumpuk dari dasar, dari dasar sungai sampai ke atas, sehingga bisa jadi jembatan untuk lewatnya kuda-kuda. Fa'ankar dhalika, maka beliau ini yang diceritakan tadi itu menganggap aneh terjadinya hal ini dan mengatakan, ya Rabbi kaifa hadha, dia di Mesir tidak mengalaminya, mendapatkan beritanya, wahai Rabbku, bagaimanakah ini terjadi? Dan perlu dan di antara hal yang luar biasa yang mengerikan ketika itu, ya, kota Baghdad itu genangannya genangan darah. Karena jutaan manusia dibantai, jutaan kaum muslimin dibantai di tangan Tartar. Maka jalan-jalan kota Baghdad itu ada genangan, bukan genangan air, namun genangan darah. Genangan darah beberapa senti. Itu genangannya genangan darah. Dan masjid-masjid itu jadi kandang-kandang kuda. Kuda-kuda milik Tartar ditaruh di masjid-masjid yang ada di Baghdad. Ya, maka dia mengatakan, ya Rabbi kaifa hadha, wahai Rabbku, bagaimanakah hal ini terjadi? Bukankah di antara mereka penduduk Baghdad ada al-atfal, ada anak-anak kecil yang mereka adalah man ladan balahu, manusia-manusia yang tidak punya dosa. Kenapa sampai terjadi hal yang demikian ngeri semacam ini? Maka perkataan ini dan beliau mendapatkan teguran lewat mimpi, fara'al fil manam, maka beliau melihat dalam tidurnya alias bermimpi, dia melihat seorang di tangannya ada satu lembaran, dan beliau mengambil lembaran tersebut, fa'idha fihi, maka ternyata isinya adalah 2 bait berikut ini, yang baharnya adalah bahar al-mutaqarib. Dan i'tirada famal amru laka walal hukmu fi harukatil falaki. Tinggalkanlah al-i'tirad, menentang dan melawan, yaitu takdir dan ketentuan Allah. Famal amru laka, maka hal ini bukanlah urusanmu, maka perkaranya itu bukanlah milikmu. Walal hukmu, demikian juga engkau tidak punya hak untuk menilai, memberikan penilaian fi harakatil falaki, tentang gerakan benda-benda langit. Walatas alillaha an fi'lihi, faman khada lujjata bahrin halaka. Dan janganlah engkau bertanya kepada Allah tentang perbuatannya, karena perbuatan Allah tidak perlu ditanyakan. Kenapa tidak perlu ditanyakan? Karena pasti baiknya. Pasti baiknya. Karena seluruhnya adalah kebaikan. Tidak ada yang jelek. Faman khada, maka siapa yang menyelam lujata bahrin, bahrin lautan, lujatan yang luas, halaka, maka dia akan binasa. Kemudian cabang iman yang ke-8 adalah mengimani bi anal khalaiqa, bahasanya makhluk seluruhnya, yusakuna jami'an, semuanya akan digiring setelah dibangkitkan, penusur dan kumpul akan digiring ke ardil mahsyar, ke bumi mahsyar. Nama lain dari mahsyar adalah mauqif. Biasa kita sebut dengan padang mahsyar, nama lainnya adalah mauqif, tempat untuk menunggu. Dan nama lainnya adalah arasatul qiyamah. Arasat al-qiyamah. Dan padang mahsyar itu adalah ardun baydha, adalah satu tanah yang berwarna putih. Ya, qa'un safsafun. Qa'un safsafun dan seterusnya adalah kutipan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Thoha. Tepatnya di ayat yang ke-106 dan 107 dalam rangkaian ayat di surat Thoha yang menceritakan tentang hari kiamat. Maka akan saya bacakan di surat Thoha sejak awal pembahasan tentang kiamat di ayat yang ke-102. Allah katakan, ya mayungfahu fisur wa nasyurul mujrimina yawma idin zurqa. Dan pada hari ditiupnya sangkakala, ditiupnya trompet, ya, wa nahsurul mujrimin, maka kami akan kumpulkan mereka-mereka para penjahat, yaitu orang-orang kafir, yawma idin pada hari itu, zurqan, dalam keadaan berwarna biru. Di tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan, pada hari malaikat meniup trompetnya dengan tiupan yang kedua untuk bangkit dari kubur, maka kami akan kumpulkan orang-orang kafir pada hari tersebut, zurqan, dalam keadaan berwarna biru. Litaghayyuri alwanihim wa uyunihim, karena berubahnya warna kulit mereka dan mata mereka, matanya biru. Maka matanya orang-orang kafir dibangkitkan dari kubur dalam warnanya biru. Kenapa biru ini? Min syiddati ma laquhu min ahwalil akhirah. Karena beratnya, ngerinya apa yang mereka jumpai dari hal-hal yang mengerikan pada hal-hal yang mengerikan di akhirat. Sampai mempengaruhi fisik, badan kebiruan dan mata pun biru karenanya. Kemudian lanjutannya ayat, di ayat 103, yatakhafatuna bainahum illa bithum illa asyra. Maka mereka saling berbisik di antara mereka, maka mereka mengatakan, tidaklah kalian tinggal di alam kubur kecuali 10 hari saja. Maka yatahamasuna, mereka berbisik-bisik di antara mereka, kemudian mereka mengatakan, tidaklah kalian tinggal di barzakh setelah kalian mati kecuali 10 hari. Namun dibantah oleh temannya, nahnu a'lamu bima yakulun id yakulu amthaluhum tariqatan illa bitum illa yauma. Maka kami mengetahui, kami lebih tahu tentang apa yang mereka katakan ketika berkatalah orang yang paling baik di antara mereka, ya, yang paling baik mengatakan, tidaklah kalian tinggal di alam kubur kecuali sehari saja. Maka bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, itu yang benar itu cuma sehari saja kata mereka. Yang lain teman-temannya bilang kita 10 hari, padahal itu sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun di alam kubur. Maknanya kami mengetahui dengan apa yang mereka bisik-bisikkan, tidak ada yang terluput sedikit pun. Ityakulu awfaruhum aklan, yang paling berakal ketika itu mengatakan bahasanya, tidaklah kita tinggal di alam barzah kecuali sehari saja. La akthar, tidak lebih dari sehari. Kemudian, wa yas'alunaka anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu tentang nasib gunung ketika itu. Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. la tarafiha iwajan wala amta. Yang maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang keadaan gunung pada hari kiamat. Maka sampaikanlah kepada mereka bahasanya gunung-gunung itu Allah jebol sampai ke akar-akarnya. Yaqtali'uha rabbi min usuliha. Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Wa yudhiruha, kemudian Allah jadikan debu. Dan Allah taburkan fatakunu habaan, maka jadi debu. Gunung yang kokoh, gunung-gunung padat, semuanya. Ya, jadi debu yang bertaburan. Fayatukul ardu alati kana tahmiluha. Maka Allah biarkan bumi yang kemarin membawa gunung, memuat gunung, mustawiyatan. La bina'a alaiha wala nabata. Ya. Maka Allah buat bumi tersebut rata, tidak ada bangunan, tidak ada tumbuhan. Maka qa'an artinya rata. Fayadua, maka Allah biarkan bumi qa'an rata, sof-sofa, tidak ada apa-apa di atasnya. Tidak ada apa-apa berarti tidak ada bangunan, tidak ada pohon. La tarafi iwajan wala amta. Manaknya tidaklah engkau lihat, wahai orang yang melihat tanah mahsyar, tanah mahsyar, tidaklah engkau melihat di bumi minta mami istiwaiha, karena betul-betul rata mailan. Tidaklah anda jumpai bagian bumi yang condong, yang tidak sama dengan kawannya. La irtifaan walan khifadon, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang gunduan, tidak ada bukit. Wala inkhifadun, tidak ada pula cekungan, tidak ada lembah, tidak ada cekungan, tidak ada jurang. Maka makna iwajan wala amta, maka tidaklah engkau melihat di bumi mahsyar iwajan, ya, kebengkokan, yaitu gunduan. Wala amta, tidak pula cekungan. Maka bumi mahsyar itu rata, betul-betul rata. Tidak ada cekungan, tidak ada galian, tidak ada parit, tidak ada lembah, tidak ada jurang, semuanya rata. Sebagaimana tidak ada gunduan, apalagi bukit, apalagi gunung. Maka iwajan artinya gunduan, wala amta artinya cekungan. Yauma idzin yatabina da'iya la iwajalah wa khasyatil aswatil rahman fala tasma ila hamza. Dan Allah katakan, dan pada hari itu manusia akan mengikuti seruan seorang penyeru yang menyeru dan mengiring mereka ke padang mahsyar. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mengikuti sang penyeru. Dan tenanglah suara-suara karena Allah Ar-Rahman, karena takut kepada Allah. Fala tasma, maka tidaklah engkau mendengar pada hari itu kecuali suara bisik-bisik yang lirih. Maka kembali ke buku, maka bumi mahsyar itu ardun bayda, warnanya putih, qa'un saf-safun, rata dan tidak ada apa-apanya. La fiha iwajun wala amtun. Tidak ada gunduan, tidak ada cekungan. Tidak ada gunduan, tidak ada cekungan. La alaiha rabuwatun. Tidak ada padanya rabuwatun, anak bukit. Sehingga manusia bisa sembunyi di baliknya. Tidak mau kumpul, tidak mau dihisap, kemudian sembunyi di balik anak bukit. Tidak. Wala wahdatun. Tidak pula ada lembah. Tidak pula ada lembah. Maka kalau wahdah pakai ha itu persatuan. Kalau wahdah artinya tanah yang menurun. Bagian tanah yang menurun. Sehingga orang yang khafi itu bisa sembunyi. Anil a'yuni fiha. Dari pandangan manusia lain pada hari itu. Tidak ada bukit bisa untuk sembunyi. Ataupun cekungan, gua bisa masuk kemudian enggak mau ikut dihisap. Tidak ada. Gua bawah tanah, kata Jawa gerongan, itu tidak ada. Dan sarang tikus, undur-undur, macam-macam itu tidak ada. Bersih, tidak ada cekungan, tidak ada lubang ke bawah. Tidak ada tempat sama sekali. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Bal wasa'idun wahidun, dia adalah satu tanah lapang yang satu, basitun yang terhampar, la tafawuta fihi, tidak ada perbedaan antara satu tanah dengan tanah yang lain, rata, betul-betul rata. Dan maka digiringlah manusia ke padang mahsyar tersebut, zumara, rombongan-rombongan. Dan Nabi sampaikan misalnya, untuk orang-orang yang tidak sholat, ada yang ikut rombongannya Fir'aun, ada yang ikut rombongannya Haman, ada yang ikut rombongannya Qarun, ada yang ikut rombongannya Ubay bin Khalaf. Demikian Nabi sampaikan dalam hadis. Maka ada rombongan-rombongan. Dan ada manusia-manusia yang ikut rombongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah liwaul hamdi, di bawah bendera yang disebut dengan liwaul hamdi, bendera pujian. Itu benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Dan semua umatnya berjalan di belakangnya. Dan tingkat-tingkat manusia dan level-level manusia di padang mahsyar itu mutafawitun, bertingkat-tingkat. Di sini dikatakan ya, ada yang naik kendaraan. Wawal mutaqi, itulah orang yang bertakwa. Ada yang jalan kaki, itulah orang yang sedikit amalnya. Dan ada orang yang berjalan menggunakan wajahnya. Wawal kafir, dan itulah keadaan orang kafir. Nah, namun berkenaan dengan detail dan penegasan semacam ini disampaikan, yang disampaikan di sini wallahu a'lam, ya, dasarnya yang jelas ala kulli hal, keadaan mahsyar itu adalah satu hal yang gaib, ya, tidaklah bisa kita tetapkan dan pastikan begini dan begini kecuali setelah kita mendapatkan dalil yang jelas yang sahih dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau berdasarkan hadis-hadis yang zahir, hadis-hadis yang ada semacam pada hari itu orang tidak memakai alas kaki, kemudian ada dan banjir keringat, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusarnya, ada sampai dadanya dan seterusnya, kalau zahir-zahirnya menunjukkan semuanya jalan kaki. Semuanya di padang mahsyar itu berjalan kaki. Karena itu rincian yang beliau tegaskan di sini itu yahtat ila dirasah, perlu dikaji lebih lanjut apakah ada dasar sahih yang mendukungnya ataukah tidak. Kemudian semisal al-masyi al-wajihi wa wal kafir, kalau di hadis sih cuma dikatakan bahasanya ada orang-orang yang nanti ditelungkupkan pada wajahnya. Ditelungkupkan pada wajahnya, diseret oleh malaikat dalam keadaan wajah di bawah. Ya, wajah di bawah. Langsung kemudian dilemparkan ke neraka. Ya, maka itu menunjukkan kalau tidak berjalan, namun diseret oleh malaikat. Kemudian manusia akan dibelokkan dari mauqif dari padang mahsyar kemudian menuju surga dan neraka, dan mereka akan melewati sirat. Dan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 7 macam. Nanti kemudian beda-beda kemudian keadaannya di sirat, dan rincian ini pun juga yahtat ila dirasah, perlu kajian lebih lanjut apakah ada dasar yang jelas dan sahih ataukah tidak. Jika tidak, maka yang tepat kita tidak menegaskan rincian semacam itu berkenaan dengan kondisi orang di sirat, yang akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasalam. Farda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.